Baik, di sini ada dua huruf yang terlewat penulisannya, itu huruf nun dan ra. Ya, kata Allah terlewat. Nah, huruf nun berasal dari ujung lidah. Ujung lidah paling depan dengan gusi. An. An. An. Kemudian yang berikutnya huruf ra. Huruf ra juga berasal dari ujung lidah, namun melibatkan bagian punggungnya. Ya, kalau tadi nun dari sini, bagian ujung dari arah depan, ada pun ra ujung menyertakan bagian atas sedikit, yaitu yang dinamakan dhahrul lisan, punggung lidah. Juga ditempelkan pada gusi. Ar. Ar. Nah, itulah huruf ra. Ya, mirip dengan huruf R. Ya, mirip dengan huruf R. Baik. Kenapa dikatakan mirip? Ya, karena ada ketentuan dalam melafatkan ra. Ya, kalau huruf R, ya, kita tidak dibatasi mau diketarkan seperti apa ujung lidah kita. R terserah. Ya, adapun huruf ra, maka para ulama mengatakan hendaklah getaran ujung lidah jangan berlebihan. Ya, cukup sekali r, r, r. Ayo. Ayo. Apalagi kalau ra dalam keadaan bertasydid atau sukun. Ra. Ri. Ya, kemudian huruf ra juga nanti akan dibahas. Kadang bisa tebal ra, kadang bisa tipis. Il. Nah, maka kita katakan huruf ra mirip dengan r, ya. Yakni secara umum letaknya di situ, namun ada ketentuan-ketentuan yang insyaallah nanti akan datang keterangan lebih rinci. Baik, kita kembali pada tabel pada halaman 5. Huruf yang berikutnya ta. Nah, kita sekarang sudah beralih pada ujung-ujung lidah, ya. Tadi coba diulangi huruf qaf dari mana? Pangkal lidah. Juga huruf kaf dari pangkal lidah. O ga. O ga. Baik. Kemudian dari tepi lidah, tengah lidah apa saja? Jim, shin, ya. Ya, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, yi, yu. Kemudian dari tepi lidah, bod, kemudian lam. Nah, kemudian ditambah lagi ujung lidah, nun dan ra. Sekarang huruf yang berikutnya adalah ta. Huruf ta berasal dari ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan pada permukaan atau pada pangkal gigi siri atas, ya. Ujung lidah dari arah punggung, ya. Jadi ujung lidah dari arah punggung, ya. Arah punggung nempel pada pangkal gigi siri atas. Coba ta. Ta. Nah, itulah huruf ta Arabiyah, ya. Mirip huruf T, ya. Ta. Ti. Tu. At. Ya. Kemudian dal. Ad. Da. Di. Du. Ad. Baik. Huruf dal juga ujung lidah menempel pada pangkal gigi. Mohon maaf, jangan ditempelkan di gusi. Da. Ya. Jangan tempelkan di gusi. Walaupun mungkin tidak kita katakan salah telah mengganti huruf dal dengan huruf lain, namun kalau kita melihat pada teori, dan demikianlah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, kita perhatikan dari bacaan para qurra, maka dal itu berasal dari ujung lidah dari arah punggung menempel pada pangkal gigi seri, ya, sehingga tidak sama sekali apa lepas dari gigi, menempel pada gusi, tidak, ya. Sebagian dari gigi seri, ya, kita apa ya sentuh dengan ujung lidah kita. Sama dengan ta adalah to, ya. Ta, dal, dan to ini semuanya satu makhraj. Nah, coba kita baca to. To. Ta. Dal. To. Baik. Ini semua satu makhraj. Lalu huruf sin. Nah, coba disukun. S. S. Nah. Dari mana huruf sin berasal? Ujung lidah dilekatkan pada permukaan gigi seri bawah. Nah, ini gigi seri bawah, maka ujung lidah kita tempelkan di situ. As. Ayo. As. Nempel pada permukaan gigi seri, mendekati bagian ujungnya. As. Kemudian sad. As. As. Sama. Jangan dirubah posisi lidah, tetap menempel pada permukaan gigi seri bawah. Nah, kita ulang lagi. Sin. As. Sad. As. Ya, insyaallah kita mendapati perbedaan suara antara sin dan sad. As. Of. Nah, beda suara ini bukan beda makhraj. Makhraj tetap sama, ujung lidah tetap menempel pada permukaan gigi seri bawah. Nah, kemudian zai. Az. Az. Baik. Lalu huruf berikutnya fa. Ujung lidah dari arah punggung menempel pada ujung-ujung gigi seri atas. F. Sehingga nampak sedikit keluar bagian ujung lidah kita. F. Nah, fa fi thu. F. Dha zi thu. F. Ini huruf yang kedua. Yang ketiga, dhadhidhu. Dhadhidhu. Au. Kemudian selesai pembahasan atau penyebutan huruf-huruf lidah.